Pak Eros, apa komentar Anda? Kata-kata Sontoloyo itu sendiri sebetulnya di zaman Bung Karno kan pernah dipakai itu ya. Jadi kata Sontoloyo itu dalam bahasa politik terminologi Indonesia itu biasa-biasa aja ya. Tapi mungkin ya, rakyat nggak bingung, Pak Samsir jelaskan aja yang dimaksud Sontoloyo itu apa. Pelanggaran seperti apa yang termasuk dimasukkan ke dalam kategori Sontoloyo. Kalau di terminologinya Bung Karno itu jelas, waktu itu juga dikatakan adanya Islam Sontoloyo. Tapi mereka nggak langsung bereaksi karena memang jelas penjelasannya ya. Tapi kalau yang dimaksud oleh Pak Samsir itu Sontoloyo-nya itu mungkin tidak memenuhi komitmen dan seterusnya. Saya rasa Pak Samsir seharusnya tidak harus naif ya bahwa menteri-menteri yang dari partai itu pasti akan membela partainya. Dan saya malah lebih ekstrim lagi. Mana ada sih ya tuh sekarang yang dari partai itu membela negara atau bangsa atau rakyat. Kan ya ada semua membela partainya sendiri. Jadi sebetulnya nggak perlu terlalu kasar seperti itu. Atau kalian aja tuding gitu langsung. Itu kan lebih bagus ya. Pada menyebarkan keraguan-keraguan dan interpretasi yang nggak perlu. Bagaimana dengan pernyataan bahwa ada anggota DPR yang menjadi otak demo mahasiswa? Tangkap aja kalau memang iya, masalahnya ada buktinya. Kalau umumnya teman-teman DPR, kita memberikan sumbangan kepada mahasiswa yang demo, itu kan satu bentuk partisipasi untuk menghidupkan suasana demokrasi di mana mahasiswa-mahasiswa itu yang bergerak kan ya untuk menyewa bus nggak punya. Ya kita kasih, nggak masalah sebetulnya itu. Tapi bahwasanya kemudian dikasih uang untuk merusak, wah, itu yang perlu ditangkap. Ada nggak rapat ataupun dokumen-dokumen yang mengarah ke sana bahwa di dalam suatu tempat tertentu emang ada kumpulan anggota DPR atau menteri yang merencanakan terjadinya demonstrasi yang harus diakhiri dengan chaos. Kalau nggak ada ya pelaku-pelaku demo secara pribadi-pribadi itulah yang sebetulnya bertanggung jawab ya. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih reflektif aja kenapa mahasiswa ini kok anarkis sekali. Mungkin karena kebijakan pemerintah juga dalam konteks perekonomian rakyat itu sangat anarkis. Jadi anarkisme itu tumbuh dari kebijakan-kebijakan yang menurut rakyat kebanyakan dalam konteks ekonomi ini sangat anarkis. Apakah hal ini bukti dari kebelum dewasaan dalam berpolitik, Pak Eros? Sebetulnya bukan masalah itu ya, tapi memang antara demokrasi dan kebebasan tak terbatas itu dua hal yang berbeda. Artinya tindakan-tindakan semacam perusakan itu sudah dari dua sisi. Memang dalam bentuk anarkis murni, tapi ini sebagai akibat dari adanya anarkisme yang lebih besar lagi. Jadi kita harus lihatnya jangan terpisah-pisah ya, harus integrated atau holistik secara menyeluruh kita lihat ya, bahwa mahasiswa-mahasiswa ini kan pasti juga menjadi sangat keras seperti ini karena mungkin ya respon dari menteri-menteri perekonomian Kemudian aja kan sengar cengir gitu aja kan nyebelin gitu ya. Katanya saudara Sri Mulyani itu kalau divisi itu kan apa ya, kurang apa gitu loh. Apa namanya, sangat melecehkan perasaan rakyat. Jadi kalau rakyat bereaksi seperti ini jangan salahin lah. Artinya coba deh masing-masing mengkoreksi dirinya sehingga saling tuduh-menuduh ini akan menjadi berkurang. Coba saudara Sri Mulyani itu terangkan dong ke rakyat itu. Staff-staffnya, kodianya sendiri, cobalah datang ke kampus-kampus terangin itu loh. Di debat itu gimana, apa, supaya jelas itu. Tapi kalau cuek-cuek aja itu seenaknya sendiri, emangnya Republik ini punya dia, kan itu yang harus dipertimbangkan, jadi jangan sembarangan lah, jangan seenaknya sendiri, jangan merasa pintar sendiri, tahu ekonomi sendiri yang nyatanya, ekonominya rakyat berantakan kok gitu, mau apa gitu. Baik Pak Eros, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama politisi Eros Jarot, saya Dewi Sintawati.